Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Ala umuri dunya wa din wa salatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa taala atas segala nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang enggak bisa kita hitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, enggak akan mampu kalian menghitungnya. Khususnya nikmat hidayah, khususnya nikmat Islam, khususnya nikmat iman, nikmat kesempatan berinteraksi dengan ilmu, nikmat yang lebih tinggi daripada nikmat harta, sebagaimana riwayat yang disampaikan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an, bahwa nikmat ilmu itu lebih besar, lebih tinggi daripada nikmat harta. Dan itu yang diyakini oleh para ulama kita, diyakini oleh para sahabat, sehingga mereka ditinggikan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman dan berilmu beberapa derajat. Dan sejarah menjadi saksi bagaimana mereka dimuliakan dan ditinggikan setelah sebelumnya bukan siapa-siapa di percaturan dunia. Dan itu adalah hasil dari ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Oleh karena itu, hadirin yang Allah muliakan, PR kita besar, yaitu mensyukuri nikmat ilmu yang Allah sudah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kita akan masuk ke hadith Mu'adz bin Jabal yang dibawakan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Al-Imam An-Nawawi, semoga Allah merahmati beliau dengan rahmat yang luas, menyampaikan wa'an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala an. Dari Mu'adz bin Jabal, semoga Allah meridhai beliau, alin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tu'dhi mra'atun zawjaha fi dunya. Tidaklah seseorang istri menyakiti suaminya saat di dunia. Illa qala zawjatuhu min al-huril 'ain. Kecuali istrinya dari kalangan bidadari, bidadari surga, akan menyampaikan dan akan mengatakan, la tu'dhi, janganlah kamu menyakiti dia. Jadi mengatakan kepada istri tersebut, la tu'dhi, jangan kamu sakiti suamimu, jangan kamu kecewakan suamimu, jangan kamu lukai perasaan suamimu. Qatalakillah, semoga Allah memerangimu, semoga Allah memerangimu. Perang hadir. Siapa memerangi? Allah tabaraka wa ta'ala. Fa inna ma huwa indaki dakhil yushiku in yufariqaki ilaina. Karena sesungguhnya suamimu itu hanya tamu di sisimu, hanya sebentar di sisimu, tidak lama lagi dia akan meninggalkanmu menuju kami dan hidup bersama kami. Hadis dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi. Dan disahihkan oleh Syekh Syu'aib Al-Arnaud dan para ulama lain. Jadi sekali lagi Nabi kita selalu mengatakan, la tu'zim ra'atun zawjaha fi dunya illa qalat zawjatuhu minal huril a'in. Tidaklah seorang istri menyakiti suaminya di dunia kecuali istri dari bidadari. Jadi bidadari surga itu merespon, menyampaikan, la tu'zi, janganlah kamu menyakiti suamimu. Qatalakillah, semoga Allah memerangimu. Fa innama huwa indaki dakhil. Dia, suamimu itu enggak lama sama kamu. Sebentar. Yushiku an yufariqaki ilaina. Enggak lama lagi dia akan berpisah denganmu dan bergabung bersama kami. Hadirin Allah muliakan. Hadis yang luar biasa dalam masalah ini, ada banyak hikmah yang bisa kita petik. Yang pertama, hadirin Allah muliakan, hadis ini menunjukkan besarnya hak suami. Sekali lagi, besarnya hak suami. Begitu besarnya hak suami, sampai kalau suami disakiti, itu ada yang membela. Dan diantara yang membela adalah bidadari surga. Dan bidadari surga akan mendoakan keburukan untuk istrinya. Qatalakillah. Jadi akan mendoakan keburukan. Jadi ini hak besar bagi suami yang harus diketahui oleh istri. Istri gak bisa suka-suka bicara dengan suami, gak bisa suka-suka menyikapi suami, gak bisa suka-suka berinteraksi dengan suami. Itu poin penting, hadirin sekalian. Jadi ini keutamaan dan ketinggian hak suami. Pelajaran yang kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, hadis ini secara mafhum atau secara tersirat, bukan secara mantuk ya. Kalau mantuk jelas itu hak suami besar. Secara tersirat atau secara mafhum menunjukkan besarnya kewajiban suami. Karena pada dasarnya hak itu berbanding lurus dan paralel dengan kewajiban. Semakin tinggi kedudukan seseorang, semakin besar tanggung jawabnya. Dan sekaligus semakin banyak fasilitas yang dia akan dapatkan. kok fasilitasnya banyak banget sih, tanggung jawabnya besar. Itu nggak mudah tanggung jawab seperti itu. Nah, secara tersirat ini menunjukkan bahwa tanggung jawab suami itu besar. Karena sekali lagi nggak setiap suami dibela oleh bidadari. Sebagaimana Fir'aun itu sekali lagi gak suka dan gak ridho ketika Asia beriman. Dan jelas Fir'aun gak dibela oleh bidadari surga. Kita tahu ada surat dalam Al-Quran, surat Al-Mumtahanah. Wanita yang diuji ketika hijrah meninggalkan keluarga dan sebagian meninggalkan suami. Dan kira-kira kalau istrinya pergi, suami ridho apa tidak? Secara mafhum gak ridho suami. Jadi sekali lagi hadirin Allah muliakan, jelas gak ridho. Tapi jelas-jelas Allah berfirman dalam surat tersebut, surat Al-Mumtahanah ayat 10, lahunna hillul lahum wa lahum yahilluna lahun. Mereka tidak halal untuk suami mereka lagi dan suami mereka enggak halal buat mereka. Jadi sekali lagi, ini tanggung jawab suami untuk on track, untuk berjalan di bawah naungan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk berjalan di atas iman, berjalan di atas ketaatan. Bukan suami secara mutlak. Dan itu kaidah kehidupan. Di bidang manapun, ketika seseorang tidak perform, maka fasilitasnya dicabut. Dan semua kita sepakat dengan konsep itu. Ketika seseorang tidak berperan dengan benar, tidak menjalankan tanggung jawabnya, fasilitasnya dicabut hadirin. Jadi PR besar kepada suami bahwa ia harus terus berusaha memperbaiki diri, mendekat kepada Allah dan memimpin rumah tangganya agar tetap berada di atas ridho ilahi sampai kembali dikumpulkan di surga kelak. Pelajaran yang ketiga hadirin Allah muliakan, hadis ini memberikan pelajaran bahwa apabila seorang istri menyakiti suaminya tanpa hak, membuat kecewa suaminya tanpa hak, maksud tanpa hak itu artinya istri kan tidak boleh taat kepada suami jika maksiat, kan gitu ya, benar gak hadirin? Suami bilang jangan sholat subuh, dia harus ngikutin suami apa enggak? Enggak, dia sholat subuh. Dan ketika ketika istrinya sholat subuh, suaminya marah. Kamu telah menyakiti aku, kata suaminya. Nanti kamu didoain sama bidadari surga. Gimana bidadari surga ngedukung orang dia sendiri kebijakannya enggak boleh sholat subuh? Makanya ini gak berlaku gitu loh. La ta'ata li makhlukin fi ma'asyati khalik, gak ada ketaatan kepada makhluk jika bermaksiat kepada Allah. Makanya kita dikatakan jika istri menyakiti perasaan suami atau menyakiti suami atau melukai perasaan suami, membuat suami kecewa tanpa hak gitu. Ada kecuali jika alasannya dibenarkan oleh syariat. Maka hadis ini menunjukkan hadirin, ia akan mendapatkan respon tajam dari bidadari surga. Suaminya akan dibela oleh bidadari surga. La tu'dhi, jangan kamu sakiti suamimu. Dan dia akan didoakan keburukan oleh bidadari surga. Qatalakillah. Jadi khususnya bagi ibu-ibu, para istri, hati-hati. Pastikan dulu ini saya punya alasan yang syar'i tidak. Kalau saya tidak mengikuti keinginan suami saya, kalau saya tidak taat sama suami saya, kalau gak punya alasan syar'i, maka kita atau istri berhadapan dengan bidadari. Dan itu fatal hadirin. Didoakan sama makhluk yang gak pernah bermaksiat kepada Allah. Ya, jangan urusan sama mereka lah hadirin. Jadi ini poin penting. Jadi hati-hatilah. Dan jangan menganggap aman ketika istri menyakiti suaminya dan suaminya diam aja. Itu bukan berarti semua baik-baik saja, fine-fine aja, everything is okay dan seterusnya. Tenang kok, laki gue gak ngamuk. Iya. Anda berhadapan dengan hurul ain. Ternyata suami Anda punya pendukung yang Anda gak lihat. Dan mereka merespon. Mereka merespon. Mereka merespon. Dan mereka mendoakan Anda keburukan. Jadi sekali lagi pelajaran buat istri, kalau kita zolim sama suami kita, kalau kita suara tinggi sama suami kita sehingga suami kita gak nyaman, suami kita kecewa suami kita, atau kita gak taat sama dia padahal bukan maksiat, lalu suami kita mendiamkan atau ya udah ditahan sama suami kita. Suami kita sabar. Bahkan tidak ada satupun kata buruk meluncur dari lisan suami kita. Itu bukan berarti keadaan baik-baik saja buat si istri. Karena hurul ain enggak diam. Bidadari surga enggak diam. Mereka langsung merespon, la tu'dhi. La tu'dhi. Jangan kamu sakiti suamimu. Qatalakillah. Semoga Allah memerangi kamu. Hadirin Allah muliakan. Maka hendaknya istri bertakwa kepada Allah. Dan dia menyadari bahwa ini, lalu dia menyakiti perasaan suaminya. Dia mengucapkan kata-kata yang tidak diridhoi suaminya. Suaminya gak nyaman. Dia sama saja menyeret dirinya sendiri ke dalam atau ke pinggir jurang yang sangat terjal dan berbahaya. Ada banyak istri berpikir kalau suaminya sabar, suaminya dia bisa marah-marah suka-suka hati, dia bisa ucapkan apa yang dia inginkan. Oh enggak. Istri akan didoakan oleh hurul ain, didoakan keburukan. Makanya untuk istri, jangan mau terjebak oleh hawa nafsu sendiri, jangan mau terjebak oleh syaitan. Syaitan sengaja provoke kita untuk bersikap gak baik sama suami kita tanpa hak. Tujuannya apa? Biar kita berhadapan dengan bidadari surga. Pelajaran yang berikutnya, hadirin Allah muliakan. Hadis ini secara mafhum memberikan pelajaran kepada suami untuk bersabar ketika istri seperti itu. Dan kalau artinya kalau yang dikedepankan ini kalau ya lau salam najah dalam kalau yang dikedepankan gak terima dengan perkataan istri atau ucapan istri lalu ingin membalas maka biarkan bidadari surga yang balas lah. Jangan terpancing. Kalau harus berada di kotak tersebut atau narasi tersebut, yang terbaik tentu saja memaafkan dan terus membimbing istri dan mengingatkan dan sampaikan bahwa ini godaan syaitan. Ini hawa nafsu kita ingin menghancurkan kita. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu itu senantiasa mengajak kepada keburukan. Tapi kalau itu jangan buat apa? Artinya kalau memang kan orang beda-beda ya, jadi ada bisa sabar gitu. Tapi kalau ini udah nggak usah berhadapan langsung lah sama istri Anda, tetap baik-baik. Karena nanti yang berhadapan bidadari surga. Kayak misalnya ada seseorang apa suhu gitu loh. Atau sabam dan seterusnya dicaci maki sama orang di jalanan dan ini orang ya biasa orang jalanan atau ini selang ini sabuk hitam nih bela diri. Ya kalau memang harus berhadapan, kalau pengen berhadapan, ya jangan berhadapan langsung lah. Udah biar murid-muridnya aja yang turun lah. Ngadepin orang kayak gitu gak usah dia yang maju. Gitu. Muridnya banyak kan, udah muridnya suruh turun. Dia urus hal yang lebih bermanfaat lah. Buat apa urus hal yang lebih bermanfaat. Biar murid-muridnya aja ngadepin. Suruh yang sabuk kuning atau sabuk biru atau sabuk hijau jangan habisin waktu untuk itu lah. Ada banyak kerjaan yang bisa lakukan kira-kira begitulah hadirin. Tapi kalau bisa udah nggak usah direspon. Nama juga di jalanan banyak orang nggak berpendidikan, ngomong ngawur, aur-auran dan sebagainya. Jadi nggak perlu. Tapi kalau harus di ini kan, ya kalau bisa jangan ada yang turun lah. Itu murid-murid kan banyak, coba aja biar latihan mereka latihan. Itu suami kalau maafkanlah istri. Tapi kalau memang itu, udah nggak usah buka, nggak usah suami yang turun lah. Ada bidadari dari surga. Jadi tetap nggak ini gitu loh, mau ribut besar dan seterusnya. Ini tentu saja dengan catatan sekali lagi, suami berusaha jadi pemimpin yang benar, bertakwa kepada Allah, mencari ridha Allah dan tidak memanfaatkan hal-hal seperti ini. Karena perlu kita ingat tadi surat Al-Mumtahanah ayat 10 dan kisah Asia yang tidak diridhoi oleh Fir'aun tentu saja. Pelajaran yang berikutnya hadirin Allah muliakan. Qatalakillah, apa yang dimaksud semoga Allah memerangi kamu? Ulama menjelaskan maksud Allah semoga Allah memerangi kamu. Ini adalah doa bidadari kepada istri yang nusyuz atau nasyizah, yang menzolimi atau menyakiti suaminya. Wanita yang melakukan itu ta'arradat li'uqubatillah, sarat kal muqatalah lahu ta'ala. Istri yang menyakiti perasaan suami atau bahkan fisik suami, bisa perasaan bisa fisik ini ya, membuat suami kecewa, itu tadi, itu sama saja mengancam diri sendiri menghadapi hukuman dari Allah yang berat. Itu saja, sama saja menyeret diri sendiri ke sebuah jurang yang dalam. Itu makanya bahasa doanya qatalakillah, semoga Allah perangi kamu. Ya selesai hadirin riwayat seseorang kalau diperangi sama Allah. Oh, diperangi sama makhluk Allah aja kita berantakan. Udah deh, lu gak usah urusan sama dia, udah minta maaf deh. Dia yang punya kampung sini nih. Itu tuh, itu kan hanya makhluk dan hamba Allah. Dan levelnya baru penguasa kampung, belum penguasa kabupaten misalnya, belum penguasa kota, belum penguasa provinsi, belum penguasa negara, baru penguasa kampung aja. Ada banyak dari kita lebih baik udah ngalah, minta maaf, ngalah udah deh, lu nggak usah urusan, nanti lu perang sama dia, dia nguasain kampung sini, repot urusannya. Jadi itu hamba dan makhluk Allah yang levelnya mungkin seberapa itu ya? Ya ini perang melawan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya istri yang seperti itu nggak akan bahagia hidupnya, nggak akan bahagia. Jadi kalau ada orang kasihan banget ya suaminya punya istri kayak dia, oh bukan. Kalau suaminya bertakwa, suaminya sabar, yang kesian tuh istrinya. Hancur sehancur-hancurnya. Gua mau perang sama Allah hadirin. Gimana bisa bahagia? Mau ngumpet di mana? Sekarang orang berhadapan sama beberapa pihak. Mau ngumpet di ini ketahuan sama drone mereka. Wah, ini ada di sini nih. Dihabisin. Itu baru sama makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Anda nggak bisa ngumpet. Lalu gimana kalau Anda didoakan perang sama Allah? Mau nyari apa? Adakah kemungkinan menang? Atau enggak usah, adakah kemungkinan bisa ngumpet aja deh. Ya'lamu khainatal a'yun wa ma tukhfi sudur, Allah mengetahui pengkhianatan mata dan apa yang disembunyikan di dalam hati. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Ilmu Allah itu mencakup segala sesuatu. Itu doanya bidadari. Jadi hati-hati. Jadi bukan berarti ketika kita suara tinggi sama suami berarti kita menang. Anda terancam bahaya besar. Walaupun suami Anda diam saja, walaupun suami Anda gak merespon, itu bahaya besar. Itu jebakan syaitan. Syaitan yang ngancurin Anda. Itu jebakan hawa nafsu. Itu bahaya besar. Hati-hati, hadirin. Jika dilakukan tanpa hak, walaupun ketika istrinya melakukan itu karena alasan syar'i, karena disuruh maksiat dia tidak mau, dilarang mengerjakan kewajiban fardu ain dia tetap jalankan, maka tentu saja peta berubah 180 derajat. Tapi kalau tidak ada alasan syar'i, ini jadi masalah. Makanya ilmu atau kajian itu jelas-jelas membuat seorang wanita dan istri taat sama suaminya dan baik sama suaminya. Gak ada ceritanya orang ngaji itu jadi kurang ajar sama suami, hadirin. Mau takut lah. Kalau masih punya iman, masa gak takut kan kawin? Lalu berikutnya, apa kata Nabi kita SAW? Fa'innama huwa indaki dakhil yushiku an yufariqoki ilayna. Bidadari mengatakan, ingat loh, suamimu itu hanya tamu di sisimu. Cuman sebentar. Sebentar. Yushiku, pakai yushiku lagi. Kita tahu kata-kata yushiku dalam bahasa Arab itu tidak lama. Kata para ulama itu pesan. Biqasril hayah. Bidadari ingin mengingatkan bahwa ingat kebersihan kalian tuh gak lama loh. Cuman sebentar. Maka manfaatkan dengan memuliakan suami Anda. Karena Anda sama suami Anda sebentar. Sebentar, gak lama. Gak lama. Dijelaskan sebagian para ulama, ini menjelaskan bahwa kehidupan dunia sebentar. Terus yang kedua, ya kan kehidupan dunia kan sebentar kan. Yauman au ba'dhu yaum. Kita nanti merasa cuma sehari atau setengah atau sebagian hari aja. Dan yang kedua, seringkali dalam sejarah dan sunnatullah, istri yang durhaka itu dipisahkan sama Allah Subhanahu wa taala dari suaminya. Lihat bagaimana istri Nabi Nuh. Lihat bagaimana istri Nabi Lut. Dipisahkan. Jadi udah kehidupan dunia sebentar. Kehidupan rumah tangga istri yang durhaka lebih sebentar lagi. Dan antiklimaksnya apa? An yufariqoki ilaina. Nanti di hari kiamat gak ketemu kamu sama suamimu, dipisahkan. Suamimu gabung ke kita. Ya kamu ke neraka gitu loh. Secara umum. Dia akan tinggalkan kamu dan akan hidup bersama kita. Kekal selama-lamanya. Gak ketemu kamu lagi. Yufariqoki. Dia akan tinggalkan kamu. meninggalkan kamu. Dan dia akan bersama kami di sini. Oh, ini ancaman besar bagi wanita yang durhaka sama suaminya. Dan lagi-lagi kita lihat aspek ini adalah ancaman bagi istri yang durhaka. Di waktu yang sama ini adalah kabar gembira bagi suami yang sabar ngadepin istri yang durhaka. Jadi kalau untuk istri, sudut pandangnya angle hidup kamu tuh sama suami kamu cuma sebentar, jangan disia-siakan. Gunakan yang sebentar itu untuk memuliakan suamimu. Kok justru diisi dengan suara tinggi, marah-marah, gak jelas, bahkan kadang-kadang pakai fisik. Jangan sampai Allah pisahkan nanti. Hidup ini cuma sebentar. Allah buat suamimu meninggalkan kamu. Atau Allah pisahkan. Untuk suami, cuma perjuangkan. Didik tetap istrinya. Sabar. Atau juga kalau istri Anda gak berubah, cuma sebentar hidup sama dia. Cuma sebentar hidup sama dia. Lalu nanti kamu, Anda Allah ganjar dengan surga. Allah ganjar dengan surga. Dan mendapatkan pendamping yang jauh lebih baik dari isi Anda sekarang. Bidadari. Bidadari. Itu hal penting, hadirin. Jadi ini harus buat kita berenung lah, baik suami maupun istri. Sekali lagi, suami hendaknya merenung bahwa lagi-lagi haknya besar, berarti tanggung jawabnya besar. Dia harus mimpin rumah tangganya agar selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu ada khilaf, segera istighfar dan taubat. Dan jangan gunakan arogansinya dan keegoisan untuk memanfaatkan, enggak akan berhasil. Sebagaimana Fir'aun enggak berhasil juga. Dan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sisi yang lain, di kutub yang lain, istri hati-hati dalam berbicara, bersikap, bertindak di hadapan suami dan di belakang suami. Itu fatal. Depan atau di belakang. Jangan sampai mengkhianati suami. Jangan sampai mengkhianati suami. Mungkin suami kita gak tahu kita berkhianat atau kita selingkuh seterusnya. Tapi sekali lagi, dia gak akan rindu. Dan tinggal, kan Allah singkap nanti rahasia kita di akhirat. Dan suami mana yang tidak sakit? Dan itu lebih sakit daripada kata-kata kasar diselingkuhi itu. Itu benar-benar ngancurin suami. Lalu bagaimana istri gitu bisa bahagia? Dan gimana nasibnya di akhirat kelak? Oh, didoakan keburukan, semoga Allah memerangi kamu sama bidadari. Oleh karena itu, ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Waktu habis, hadirin. Dan semoga kita bisa buka sesi tanya-jawab besok bismillahi ta'ala tentang masalah ini. Semoga Allah kasih taufik buat kita semua. Dan sekali lagi, kajian itu, ilmu itu membuat rumah tangga semakin solid seharusnya. Membuat suami semakin sadar tentang tanggung jawab dan kewajibannya. membuat istri harus semakin berjuang untuk mencari ridho suami setelah mencari ridho Allah. Karena fatal, buat suami marah itu fatal, menyakiti suami itu fatal. Didoakan oleh bidadari keburukan dan diancam dipisahkan dengan suaminya, dan sejarah mencatat itu. Maka segera istighfar dan taubat kepada Rabbul Alamin. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Rabbana taqabbal minna allama inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.